Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Terakhir pembahasan kita sudah sampai pada hadis yang ke-155, ya. Maka di malam hari ini kita lanjutkan hadis yang berikutnya, langsung masuk ke hadis yang ke-157, ya. Hadis yang ke-157 sekaligus memasuki bab yang baru. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab husnil malakah. Babu husnil malakati, bab tentang baiknya sikap atau pembawaan. Hadis yang ke-157. Qala rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Sabiq. Qala haddatsana Israil. Ya. Anil A'mash. Ada perawi hadis yang namanya ini Israil. Karena Israil itu nama nabi. Siapa nama lain dari Israil? Siapa? Ya'qub alaihis salatu wassalam. Jadi nama nabi Ya'qub itu nama lainnya adalah Israil. Ya. Oleh karena itu para ulama banyak mengingatkan ketika kita menyebut negara Yahudi, itu negara Yahudi yang didirikan di tengah-tengah Jaziratul Arab, mereka menjajah kaum muslimin di sana, di tanah atau daerah negeri Palestina, kemudian mereka memaksakan diri untuk membentuk negara di situ. Namun hakikatnya mereka adalah penjajah, ya. Maka jangan kita setuju dengan penyebutan negara mereka negara Israel. Kita tidak setuju. Mereka menyebut negara mereka dengan negara Israel. Karena yang dimaksud dengan Israel ya Israel ini. Nabi Ya'qub. Mereka menisbatkan diri mereka kepada Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam. Ya, sehingga sebisa mungkin kita tidak menggunakan istilah negara Israel itu, karena itu adalah negara bentukan Yahudi. Lalu kita sebut dengan apa? Sebut saja negara Yahudi. Negara Yahudi. Ya. Orang-orang yang maghdub alaihim, yang Allah murkai mereka. Ya. Nah, adapun penamaan negara Israel, maka kita selaku kaum muslimin, kaum mukminin, kita tidak ridha. Tidak ridha dengan penamaan tersebut. Ya, karena mereka tidak berjalan di atas jalan yang ditempuh oleh para anbiya wal mursalin. Anil A'mash, an Abi Wa'il, an Abdillahi anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, ajibu ad-da'iyah, ajibu ad-da'iyah, penuhilah seruan atau undangan orang yang mengundang. Ad-da'i itu adalah isim fa'il dari kata da'a yad'u. Da'a yad'u itu maknanya memanggil atau mengundang. Ya, dalam hal ini adalah mengundang. Biasa di antara kita, ya, terkadang yang satu mengundang yang lain. Seorang mengundang keluarganya, mengundang saudaranya, atau juga mengundang temannya, ya, teman-teman yang seiman, seislam diundang, baik dalam acara, ya, walimah misalnya, walimatul urs, walimah pernikahan, atau acara-acara yang lain, sekedar mengundang ke rumah untuk makan atau yang semisalnya. Ini yang disebut dengan da'i, orang yang mengundang. Maka di sini Rasulullah SAW memerintahkan kita dalam hadis ini, ajibud da'i, penuhilah oleh kalian ad-da'i, orang yang mengundang, yaitu undangannya, penuhi undangannya. Wala taruddul hadiyata. Yang kedua, ini di dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan tiga wasiat. Tiga wasiat penting kepada umat. Yang kedua adalah wala taruddul hadiyah. Janganlah kalian menolak hadiah. Hadiah itu adalah sebuah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, ya. Diniatkan sebagai bentuk hadiah. Bukan infak, bukan sedekah. Hadiah itu dalam istilah muamalah, ya, hadiah. Pemberian, suatu pemberian yang biasanya diberikan karena sebagai bentuk atau simbol kecintaan. Kecintaan kita kepada seseorang. Ya. Oleh karena itu, di sana ada hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, tahaddu tahabbu. Salinglah kalian memberi hadiah supaya kalian saling mencintai. Mencintai karena Allah. Mencintai karena seagama, semanhaj, seakidah. Timbul kecintaan. Dan kecintaan yang timbul di antara sesama kaum mukminin itu adalah perkara yang disyariatkan. Sebagaimana nanti akan datang hadisnya. Pentingnya menjalin, ya, al-mahabbah, rasa solidaritas, rasa saling, ya, rasa persaudaraan dan kecintaan antara sesama kaum mukminin. Maka di sini Rasulullah SAW membimbingkan kepada umatnya, jangan kalian menolak hadiah. Jangan sekali-kali menolak hadiah. Kalau ada saudaramu memberikan hadiah kepadamu, jangan ditolak. Walaupun mungkin hadiah itu remeh. Walaupun mungkin hadiah itu nilainya secara nominal, ya, tidak terlalu mahal, ya, jangan diremehkan, jangan ditolak, ya. Begitu juga jika pemberian itu mungkin di mata kita bernilai agak terlalu berlebihan, misalnya. Tapi selama itu hadiah dari saudara kita memberikannya kepada kita, maka jangan sampai kita menolaknya. Yang tercela adalah kalau kita meminta-minta, itu yang tercela, ya. Kita pingin barang yang dimiliki oleh saudara kita minta. Nah, itu yang tercela, tidak boleh. Tapi kalau kita diam, tidak pernah meminta, walaupun dengan ucapan atau dengan isyarat, ya, tiba-tiba ada saudara kita memberikan hadiah, maka terima. Ini diantara adab, diantara sesama kaum muslimin, mukminin. Kemudian wasiat yang ketiga adalah, wala tadribu al-muslimin. Dan janganlah kalian memukul kaum muslimin. Ya, hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita baca syarahnya untuk melengkapi faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Qala syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah ta'ala, hadzal hadithu fihi at-targhibu fi thalathati a'malin min al-a'malis salihati allati yurja thawabuha. Hadis ini di dalamnya terdapat targhib. Targhib itu hasungan, motivasi, dorongan untuk melakukan tiga bentuk amalan dari amalan-amalan soleh yang diharapkan pahala darinya. Amalan-amalan soleh yang bisa mendatangkan pahala bagi kita. Al-amalul awal, amalan yang pertama adalah ijabatu da'wati da'i, memenuhi undangan dari orang lain yang mengundang kita. Ini amalan soleh. Bahkan ini termasuk hak sesama muslim yang harus dipenuhi oleh orang lain. Sawa'un kana liwalimatin, baik itu undangan itu dalam rangka untuk menghadiri acara walimah. Walimah itu ya dalam bahasa Arab itu bermakna mengumpulkan orang, baik itu sanak keluarga, famili, kerabat maupun teman, tetangga, dalam rangka untuk idharus surur. Itu makna walimah. Jadi kandungan dari walimah itu atau tujuan di balik walimah adalah untuk idharus surur. Idharus surur itu menampakkan kebahagiaan, menampakkan kegembiraan. Misalnya apa? Walimah pernikahan, walimatul urs, menampakkan kegembiraan menikah, mengundang, dan itu merupakan sunnah pula. Begitu pula ada walimah, walimatul khitan juga boleh, ya. Ketika ada anak di khitan, ya, mengadakan walimah sekedar untuk mengundang, ya, ini sebagian ulama memfatwakan bolehnya mengadakan walimatul khitan, ya. Barakallahu fikum. Yang jelas walimah itu adalah suatu acara yang diadakan dalam rangka apa? Idharus surur, menampakkan rasa bahagia. Au takrimin, atau undangan dalam yang bertujuan untuk takrim, memuliakan seseorang. Antum diundang oleh teman antum, saudara antum, dalam rangka memuliakan antum. Tidak ada walimah, tidak ada apa-apa, sekedar diundang, ayo bisa besok ke rumah saya, kita makan-makan, memuliakan, dalam rangka memuliakan. Au ziyaratin, atau sekedar untuk berkunjung. Lama ya antum enggak berkunjung ke rumah saya. Coba besok ya ana undang ke rumah, kita ngobrol sambil makan-makan, sekedar ziarah. Ya. Maka penuhi undangan tersebut. Au istisyaratin, atau undangan untuk bermusyawarah. Diundang untuk berkumpul ijtima di tempat dan waktu yang sudah ditentukan dalam rangka bermusyawarah. Undangan yang seperti ini, maka kata Rasul, ajibud da'i, kita diperintahkan untuk memenuhinya. Au qada'i hajatin, atau undangan dalam rangka untuk menunaikan hajat orang lain, menunaikan hajat saudara kita, ya. Misalnya ada saudara kita yang tertimpa kesusahan, kita diundang untuk ikut membantu menolong saudara kita yang tertimpa kesusahan tersebut. Fa inna 'ala al-muslim ijabata da'wati akhihil muslim. Maka sesungguhnya wajib bagi setiap muslim untuk memenuhi undangan saudaranya sesama muslim. Dan di sini ya para ulama menjelaskan ada dua bentuk dakwah. Dakwah itu dalam hal ini, konteks yang sedang kita bicarakan ini maknanya adalah undangan. Ya, karena dakwah itu bisa dalam bahasa Arab bisa beberapa makna. Yang paling kita sering pahami, dakwah itu adalah mendakwahkan kebaikan, menyampaikan ilmu. Itu juga bisa bermakna dakwah. Dakwah juga bisa bermakna doa. Ya, misalnya dalam hadis, ittaqu da'watal madzlum. Hati-hati kalian dari dakwahnya orang yang terzalimi. Dakwah yang dimaksud dalam hadis itu apa? Doa. Hati-hati kalian dari doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena dakwah, doanya orang yang terzalimi itu tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan. Makanya jangan sampai kita mendzalimi orang lain. Karena doanya orang yang terzalimi itu tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah, langsung dikabulkan. Itu dakwah, bisa bermakna doa. Bisa juga dakwah bermakna ajakan, mengundang ke rumah, atau yang semisalnya. Fayudkhilu alaihi bidzalika surur. Apa hikmah dibalik memenuhi undangan saudara kita. Hikmahnya adalah, oh ya tadi ya, rinciannya, undangan itu sebagaimana dijelaskan para ulama, itu ada dua jenis. Undangan yang sifatnya am, umum. Misalnya ada seorang sahibul hajah mengundang, saya mengundang, ya misalnya diumumkan, saya mengundang kaum muslimin untuk datang ke rumah saya untuk menghadiri walimatul urs. Undangan yang sifatnya umum, tapi tidak diberikan undangan satu persatu. Undangan untuk Abu Haidar misalnya, itu undangan yang sifatnya apa? Khusus. Undangan untuk Pak Badrul, ya. Undangan untuk si A, si B, ditulis namanya, khusus diantarkan ke rumah, atau undangan khusus disampaikan lewat SMS atau lewat telepon dan semisalnya, itu undangan khusus. Adapun yang sifatnya undangan am, umum, itu yang seperti tadi, mengundang secara umum tapi tidak disebutkan individunya satu persatu. Maka di sini ada perbedaan hukum. Kalau sifatnya undangan yang khusus, maka wajib kita penuhi. Selama kita mampu melakukannya dan tidak ada udzur, maka wajib kita penuhi, karena itu hak saudara kita. Jadi misalnya, ya Pak Badrul diundang, dikasih undangan resmi, khusus, ada namanya, untuk atau kepada Pak Badrul. Ini sifatnya undangan khusus, maka penuhi, karena itu hak saudara kita, selama kita mampu. Kecuali kalau ada udzur, misalnya tiba-tiba kondisi tidak memungkinkan, ya, ada keperluan yang mendesak yang tidak bisa ditinggalkan, atau tiba-tiba sakit misalnya, ya. Selama tidak ada udzur-udzur yang membolehkan, maka hukum asalnya adalah kita harus memenuhi undangan saudara kita. Itu ya kalau sifatnya undangan khusus. Adapun undangan yang umum tadi, maka tidak wajib. Tidak wajib hukumnya, ya. Hanya mustahab, ya, disunahkan untuk menghadiri undangan yang sifatnya umum tadi, karena kita tidak diundang secara khusus, ya. Barakallahu fikum. Apa hikmah di balik memenuhi undangan saudara kita? Kata syarih di sini, fayudkhilu alaihi bidzalika surur. Karena yang demikian ini bisa memasukkan atau menimbulkan rasa gembira di dalam hati saudara kita. Tentunya senang kalau orang mengundang, kemudian undangannya dipenuhi. Dia akan senang, bahagia. Sebaliknya, kalau saudara kita mengundang, kitanya enggak datang, dia akan kecewa, sedih. Dalam Islam diperhatikan masalah ini. Ya. Bahkan ini berangkat dari hadis Rasul alaihissalatu wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya. Al-Imam Ibnu Abi Dunya di dalam kitab beliau Qada'ul Hawa'ij, dan diriwayatkan pula oleh Ad-Dailami dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu', yaitu dari Nabi alaihissalatu wassalam, bahwasanya Nabi bersabda, afdalul a'mal an tudkhila 'ala akhikal mu'min sururan. Amalan yang paling afdal, amalan yang paling utama adalah engkau memasukkan kepada saudaramu yang mukmin kegembiraan. Jadi membuat saudara kita yang beriman, tapi ya, catatannya adalah saudara kita yang beriman, yang mukmin. Ya. Kita membuat saudara kita gembira, senang, bahagia, itu amalan yang paling utama, kata Rasulullah SAW. Dalam bentuk apapun, misalnya tadi memberikan hadiah, atau yang semisalnya, memenuhi undangannya, membuat saudara kita gembira, bahagia, itu adalah afdalul a'mal, amalan yang paling utama. Au taqdiya anhu dainan, atau engkau melunasi hutang saudaramu yang mukmin. Ini juga afdalul a'mal, kata Rasulullah. Kita melihat saudara kita terlilit hutang, dalam keadaan dia tidak mampu melunasinya. Dia sudah berusaha maksimal, tapi memang tidak mampu. Kebutuhan keluarganya masih banyak yang belum bisa tercukupi. Maka ketika kita punya kelapangan rizki, maka kita berniat untuk membantunya, kita lunasi hutangnya, maka ini termasuk afdalul a'mal, amalan yang paling utama. Dan yang ketiga adalah tut'imuhu khubzan, dan engkau memberikan dia makan roti. yaitu memberikan makan saudara kita, itu juga termasuk afdolul a'mal, amalan yang paling utama. Jadi yang terkait dengan hadis ini adalah tadi, keutamaan apa? Memberikan kebahagiaan kepada saudara kita. Dalam hal ini adalah apa? Memenuhi undangan. Itu kita niatkan untuk ini tadi. Selain menunaikan hak saudara kita, seagama, se-Islam, dan kita ingin membuat dia bahagia. Maka dengan niat yang seperti ini, insya Allah kita akan meraih pahala yang berlipat ganda. Hadis ini tadi yang tadi disebutkan, dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam As-Sahihah. Qala Syarih rahimahullah, wa yathbutu lahu huququl ukhuwatil imaniyah. Maka dengan ini, ketika sesama kaum mukminin saling menunaikan hak, saling memenuhi undangan selama mampu, maka akan terjaga menjadi kokoh hak-hak persaudaraan seiman, terjaga menjadi kuat. Wadhalika bihasab istita'atihi wa qudratihi, tapi tentunya itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kalau memang enggak mampu ya udzur ya. Tapi tentunya di antara adab dalam kita bermuamalah dengan saudara kita, kalau kita tidak mampu memenuhi undangannya, kita sampaikan udzur tersebut. Ya. Telepon misalnya, afwan, ana tidak bisa memenuhi undangan antum karena demikian dan demikian. Ini untuk apa? Tujuannya untuk menepis ya, bisikan-bisikan syaitan, yang mana syaitan itu sangat hirs, sangat bersemangat untuk menimbulkan perselisihan dan permusuhan di antara kaum mukminin. Ya, maka kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Perintahkan, katakan kepada para hamba-Ku untuk berkata dengan perkataan yang baik. Kalau kita punya udzur tidak bisa memenuhi undangan saudara kita, sampaikan alasannya dengan cara yang baik, supaya tidak ada tadi celah bagi syaitan untuk menimbulkan benih permusuhan dengan prasangka buruk. Itu memang dia itu enggak pernah mau memenuhi undangan saya, ya. Dia ada sesuatu yang dia simpan. Ya, padahal enggak. Ini syaitan bisa masuk melalui celah itu. Ya, maka hendaknya kita kalau memang tidak bisa memenuhi undangan saudara kita, sampaikan alasannya dengan cara yang baik. Sehingga ikatan persaudaraan tetap terjaga. Amalan yang kedua, al-amalus tsani yang terdapat di dalam hadis ini adalah qabulul hadiyati fala yarudduha, menerima hadiah dan tidak menolaknya. Ini amalan, termasuk amalan soleh. Jadi kalau kita menerima hadiah, sudah dapat hadiah, masya Allah, nikmat. Terlebih lagi kalau kita niatkan menerima hadiah itu dalam rangka apa? Menjalankan perintah Rasul. Gak cuma dapat hadiah, dapat juga pahala. Pahala apa? Mengikuti dan melaksanakan perintah Rasul. Karena Rasulullah memerintahkan, la taruddu al hadiah, jangan kalian tolak hadiah. Ya. Qala Syarih rahimahullah, li'anna al-hadiyata tahsulu bainal ashabi wa bainal ikhwani wa bainal jiran. Hadiah itu bisa diberikan antara sesama teman, atau sesama saudara, atau tetangga. Biqadri listita'ah, sesuai dengan kemampuan. Ada yang ngasih hadiah masakan, ada yang ngasih hadiah baju, ya, ada yang ngasih hadiah macam-macam. Syukur-syukur ada yang ngasih hadiah mobil. Kan? Jangan ditolak, diterima. Wahya rumzus silah wal ukhuwah wal ma'ruf, karena hadiah itu adalah lambang dan simbol dari hubungan yang kuat, persaudaraan, dan itu juga merupakan simbol dari kebaikan. Fala yarudduha al muhda ilaihi, jangan sampai seorang yang diberi hadiah itu menolak hadiah yang dia terima. Wa in qallat, walaupun hadiah itu remeh, walaupun hadiah itu sepele atau sedikit, jangan ditolak. Bal yaqbaluha, bahkan hendaknya dia menerimanya. Wa yuthibu 'alaiha ay yukafi 'alaiha, selain Di antara adab orang yang diberi hadiah itu, selain menerima hadiah itu, adab yang kedua adalah apa? Yukafi'u 'alaiha. Membalas hadiah tersebut. Misalnya kita diberi hadiah makanan oleh tetangga kita. Di antar makanan sebagai bentuk hadiah. Sebisa mungkin ketika dia memberi hadiah makanan itu, sebelum pulang kita kasih juga hadiah yang serupa atau yang lebih baik. Ini yang disebut dengan mukafa'atul hadiah, membalas hadiah, membalas pemberian orang lain. Ya, sebisa mungkin. Hatta idza lam yajid ma yukafi'u bihi da'a liman ahda ilaihi hadiyatan qa'idan lahu. Sampai kalau memang tidak memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk membalas hadiah tersebut, maka hendaknya dia mendoakan. Mendoakan si pemberi hadiah dengan mengucapkan jazakallahu khairan, doa. Ya. Itu minimalnya. Kalau sudah enggak ada lagi yang bisa kita pakai untuk membalas hadiah itu, jangan sampai kita lupa mendoakan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang lebih baik. Wa hadza khairu ma yukafau bihi man sana'a ma'rufan ila akhihi. Ini adalah balasan yang terbaik, kata beliau. Balasan yang terbaik yang bisa diberikan kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada saudaranya, laki-laki ataupun perempuan. Fahiya rumzul ukhuwati wal mahabbati wa mujallibatu al khair. Beliau tegaskan lagi bahwasanya hadiah itu adalah simbol atau lambang persaudaraan dan kecintaan. Ya. Mujlibatul lil khair. Hadiah itu sebagai apa? Sebagai suatu wasilah yang bisa menarik kebaikan. Karena dengan hadiah tadi terjalin hubungan yang baik, tertanam rasa saling mencintai karena Allah, persaudaraan juga semakin erat, maka itu adalah kebaikan. Al-amalu tsalits, amalan yang ketiga. Yang berikutnya, at-tahdziru min idza'il muslimina bid-dharb. Di dalam hadis ini Rasulullah juga menyampaikan peringatan, tahdzir, peringatan dari apa? Dari mengganggu kaum muslimin. Apa kata Rasulullah? La tadribu al-muslimin. Jangan kalian memukul kaum muslimin. Tapi yang dimaksud di sini juga bukan cuma memukul saja, ya. Tapi secara umum mengganggu kaum muslimin itu adalah dilarang dalam agama kita. Bid-darb wa nahwihi, baik dengan pukulan atau yang semisalnya, sawa'un darbus saghir awil kabir, awil dzakar awil unsa, baik memukul anak kecil ataupun orang yang sudah besar, memukul laki-laki ataupun perempuan, wa huwa nahyun an jami'i ma yu'dhi al-muslimin. Ini terkandung larangan dari segala bentuk hal yang bisa mengganggu kaum muslimin, min kalamin awi akhdhi malin wa ghisyin awi tida'in bid-darbi wasyatam. Jadi walaupun di dalam lafaz hadis ini Rasulullah menyebutkan dengan darb, jangan kalian pukul kaum muslimin, tapi maksudnya tidak hanya pukulan yang dilarang, tapi segala bentuk apa? Gangguan. Itu dilarang. Baik dengan ucapan ataupun dengan mengambil harta. Ya, kaum muslimin. Wa ghisyin, atau dengan cara menipu, berbuat curang dalam jual beli. Ini juga tidak boleh. Awi tida'at bid-darb wasyatam, atau dengan berbuat zalim, menzalimi kaum muslimin dengan pukulan atau dengan celaan, cacian dan makian. Itu juga tidak boleh. Qala alaihi salatu wassalam, karena Rasulullah alaihi salatu wassalam telah bersabda dalam hadis yang sahih, kullul muslimi alal muslimi haramun. Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram, damuhu, darahnya haram untuk ditumpahkan. Maluhu, hartanya juga haram untuk diambil dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Wa irduhu, begitu pula kehormatannya haram untuk dilanggar. Ya. Haram darahnya, sehingga tidak boleh membunuh kaum muslimin. Ya. Maluhu, haram hartanya, tidak boleh dicuri, diambil, dengan cara ghasab atau dengan sariqah pencurian, wa irduhu tidak boleh kehormatannya dilanggar dengan digibahi atau dengan dituduh dengan tuduhan yang dusta. Ya. Wal ihtiramu bainal muslimin wal muslimat wal masyru'. Maka dalam Islam saling menghormati antara sesama kaum muslimin dan muslimat itulah yang disyariatkan, saling menghargai, saling menghormati. Bahkan dalam hadis yang sahih Rasulullah menyatakan bihasabi mri'in minasyar ayyahqira akhahul muslim. Cukup seseorang itu dikatakan orang yang jelek ketika dia meremehkan dan merendahkan saudaranya yang muslim. Jadi kalau ada orang yang suka merendahkan dan meremehkan saudaranya, ya, mungkin dia merasa mulia, merasa tinggi, tapi hakikatnya dialah orang yang jelek ketika dia merendahkan dan menghina saudaranya yang muslim. Maka disyariatkan adalah saling menghormati. Wa walladzi yajibu an yakuna sa'idan bainal muslimin man 'arafta minhum wa man lam ta'rif. Dan itulah yang wajib, saling menghormati dan saling menghargai. Itulah sikap yang harus kuat di tubuh kaum muslimin, baik kepada orang yang engkau kenal atau yang tidak engkau kenal. Selama kita lihat ada ciri-ciri keislaman pada dirinya, kita hormati, ya, kita hargai, jangan kita rendahkan. Wa'amal kulluha tanfa'ul muslima fi dunyah wa fi ukhrah. Setiap amalan yang semuanya bermanfaat bagi kaum muslimin di dunia dan di akhirat. Di antara bentuk ihtiram, ya, di antara bentuk menghormati kaum muslimin itu apa? Kata beliau di sini, min dzalika ifsya'us salam, menyampaikan salam, mengucapkan salam kepada orang-orang muslim yang kita temui, yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Kita ketemu di jalan, ada orang muslim, terlihat ciri-ciri keislaman padanya, kita sampaikan salam. Ya, jangan kita membuang muka atau cuek, ya. Badlul idza lil muslim ifsya'us salam bainal muslimin. Karena ini adalah merupakan kebalikan dari apa yang dilarang Rasulullah tadi. Yang dilarang Rasulullah adalah mengganggu kaum muslimin. Maka yang diperintahkan adalah kita menghormati kaum muslimin, menghargai. Di antara cara menghormati kaum muslimin adalah dengan menyebarkan salam kepada kaum muslimin. Wa huwa dalilul mahabbati wa sababuha. Karena menyebarkan salam itu adalah sebagai bentuk kecintaan kita kepada saudara kita seislam, dan sebagai bentuk atau sebagai sebab untuk menimbulkan rasa cinta di antara kaum muslimin. Antusallima ala man laqita fit tariq. Engkau mengucapkan salam kepada orang yang kau jumpai di jalan. Au qadimta alaihi, atau engkau mengunjungi atau mendatangi dia. Au zurtahu, atau engkau, ya, berziarah kepadanya. Tabda'uhu bissalam. Maka hendaknya engkau memulainya dengan mengucapkan salam. Waqad arsyada ilaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah membimbingkan kepada hal yang seperti ini, yaitu menyebarkan salam. Ini sunnah Rasul. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, nanti juga akan kita bahas, ya, akan kita lewati hadis ini, disebutkan pula di kitab Adabul Mufrad ini. Hadis ini juga diriwayatkan al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kata Rasulullah, kalian tidak mungkin bisa masuk jannah, masuk surga. Ya, tentu kita tahu, masuk surga, masuk jannah itu cita-cita dari setiap muslim, setiap mukmin cita-cita tertingginya adalah masuk jannah. Tapi kata Rasulullah, kalian tidak akan mungkin bisa masuk jannah hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Jadi iman itu kunci masuk jannah, harus ada iman. Kalau enggak ada iman, enggak mungkin bisa masuk jannah. Tapi beliau belum selesai. Beliau melanjutkan lagi. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan tidak mungkin kalian beriman dengan keimanan yang benar, keimanan yang sempurna, sampai kalian saling mencintai satu sama lain. saling mencintai di antara kaum mukminin. Ya. Jadi kalau ada orang mengaku beriman tapi membenci saudaranya yang mukmin, maka yang seperti ini ya mengurangi tingkat keimanannya. Mengurangi kesempurnaan imannya. Ya. Karena Rasulullah menegaskan demikian. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak mungkin bisa beriman dengan keimanan yang sempurna sampai kalian saling mencintai. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ala adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian, ala syai'in, kepada suatu perkara, idza fa'altumuhu tahabbatum, jika kalian melakukannya kalian akan bisa saling mencintai satu sama lain. Afshus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Ini di antara sebab apa untuk terciptanya al-mahabbah bainal muslimin. Ya, maka kita hendaknya yang paling bersemangat menunaikan atau melaksanakan sunnah ini. Ya. Dimanapun kita, kapanpun kita, di jalan ataukah dimanapun kita berada, kita menjumpai kaum muslimin, hendaknya kita menyampaikan salam. Ya. Baik kepada yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Fatusallim wa anta mashin, maka hendaknya engkau menyampaikan salam dalam keadaan engkau berjalan, wa anta raqib, atau sedang menaiki kendaraan. Tusallim alal mashi wa alal jalis wa alal fard, engkau menyampaikan salam. Memang ada adabnya menyampaikan salam ya. Yang tua atau yang muda menyampaikan salam terlebih dahulu kepada yang lebih tua. Yang berjalan menyampaikan salam kepada orang yang duduk. Yang naik kendaraan menyampaikan salam kepada yang berjalan. Itu diantara adab menunaikan atau menyampaikan salam. Ya. Tapi yang paling afdol adalah yang duluan menyampaikan salam, itu yang paling afdol. Ya. Jadi tidak menunggu. Nah, saya kan jalan, dia kan lagi naik kendaraan. Ya sudah, saya nunggu dulu. Kalau dia nggak salam, saya nggak mau salam. Ya, nggak seperti itu. Harus berlomba-lomba siapa yang duluan, itu yang lebih utama. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik menyampaikan salam kepada orang yang sedang sendirian atau pada sekumpulan orang. Fahwa du'aun mubarakun, karena salam itu adalah doa, doa yang diberkahi yang manfaatnya akan kembali, ta'udu manfaatuhu 'alal musallim wa 'alal musallam 'alaihim. Manfaat dari salam itu akan kembali kepada orang yang menyampaikannya dan orang yang disampaikan kepadanya salam tersebut. Wa amma idza'ul muslimin bidarb aw syatam aw al-ghibah aw an-namimah was-sukhriyah minhum fa hadza la yajuz. Adapun mengganggu kaum muslimin baik dengan memukul, mencaci, mencela, menggibahi atau dengan namimah, sukhriyah. Sukhriyah itu ejekan. Ini juga tidak boleh. La yashar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum. Jangan sampai satu kaum mengejek kaum yang lain. Dilarang. Di dalam Al-Quran juga dilarang. Ya. Jadi jangan sampai, terkadang seseorang itu lepas kontrol, misalnya ketika bercanda. Niatnya bercanda, inginnya guyon dengan saudaranya, tapi ada unsur ejekan di situ. Ini hati-hati. Bisa jadi mungkin saudara kita tertawa, yang dijadikan bahan olok-olokan atau ejekan tertawa, tersenyum, tapi dia menyimpan rasa ya, tersinggung. Ini tidak boleh. Ini termasuk gangguan terhadap kaum muslimin. Maka dalam bercanda, dalam hal guyon juga harus kita hati-hati. Ya. Fahadha la yajuz, hal-hal yang seperti ini dilarang. Wa la yaliqu bil muslim. Ya. Dan tidak pantas bagi seorang muslim ayyasdur min hudzalik, muncul perbuatan dan perilaku yang seperti ini. Fa idza sadara minhu syai'un min dzalika badara ila taubah. Jika muncul sesuatu dari perkara-perkara ini, hendaknya dia bersegera dalam bertaubat. Wa talabas samah mimman i'tada 'alaihi, dan segera meminta maaf kepada orang yang dia telah berbuat kejelekan padanya. Lianna tahallul fid dunya huwal asl, karena hukum asal meminta maaf, tahallul itu menghalalkan, meminta untuk dihalalkan kesalahan yang kita lakukan, itu hukum asalnya dilakukan di dunia. Jadi kalau kita punya merasa punya kesalahan, Hendaknya kita segera meminta dihalalkan kesalahan itu di dunia, supaya nanti tidak dituntut di akhirat. Karena kalau kita tidak meminta maaf di dunia, nanti itu tersimpan di akhirat, dituntutnya di akhirat. Wa amma yaumal qiyamati fala ya'fu ahadun an ahadin abadan. Adapun kalau sudah di akhirat nanti, tidak ada satupun yang saling memaafkan. Yang satu tidak akan bisa tidak mau maafkan yang lain. Ya. Jadi kesempatan minta maaf itu di dunia. Kalau sudah di akhirat enggak ada yang mau ngasih maaf. Ya. Semuanya akan minta hak masing-masing. Ya. Hattal walid la ya'fu an waladihi. Sampai pun orang tua di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, tidak akan memaafkan anaknya. Tidak mau memaafkan anaknya. Walaupun di dunia sayangnya minta ampun. Tapi kalau sudah di akhirat, masing-masing minta haknya masing-masing. Dulu kamu tidak menunaikan hak saya. Demikian-demikian. Kamu tidak mentaati saya. Orang tua seperti itu ya. Kamu tidak menunaikan hak saya. Saya butuh bantuan kamu. Kamu tidak pernah ya menunaikan hak saya tersebut. Nanti dituntutnya di akhirat. Gak akan mau ngasih maaf. Begitu pula sebaliknya. Walal mauludu ya'fu an walidihi. Begitu juga anak di akhirat nanti tidak akan mau memaafkan orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak menunaikan hak-hak anaknya, nanti anaknya yang nuntut di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kama akhbarana Allah azza wa jalla, hal ini sebagaimana yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat yang ke-33. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Wakhshaw yauman, dan takutlah kalian kepada suatu hari. La yajzi walidun an walidihi. La yajzi walidun an waladihi, yang mana seorang bapak tidak bisa menolong anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an, dan tidak seorang anak mampu untuk bisa menolong bapaknya sedikit pun. Ya. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Apa makna ini? Takutlah kalian kepada suatu hari di mana orang tua tidak bisa menolong anaknya. Begitu pula anak tidak bisa menolong bapaknya. Ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ay law arada ayyafdiyahu binafsihi lama qubila minhu. Kalau seandainya ada orang tua, bapak ataukah ibu, ingin menebus hukuman dan siksa yang akan dia terima karena sebab dosa-dosanya, dia ingin selamat dari siksa dan adab itu, ini anak saya saja jadi tebusan untuk menebus adab tersebut. Yang penting saya enggak kena adab. Ini anak saya saja saya korbankan jadi tebusan. Anak saya saja yang diadab, jangan saya. Ini di akhirat nanti seperti itu. Ya. Karena semuanya kan masing-masing merasakan ketakutan. Ya. Adabnya sangat keras. Maka tidak bisa diterima yang seperti itu. Sebaliknya, wa kadzalikal walad, begitu pula anak, law arada fida'a walidihi binafsi, kalau seandainya ada anak menginginkan supaya bisa menebus orang tuanya dengan dirinya, lam yutaqabbal minhu, tidak bisa diterima ya tebusan tersebut. Masing-masing mempertanggungjawabkan amalannya sendiri-sendiri. Itu keadaan di hari kiamat. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan pula dalam surat Al-Ma'arij, ya. Wala yas'alu hamimun hamima. Di hari kiamat tidak ada satupun orang yang dulu berteman dekat, saling mencintai di dunia, bertanya tentang kondisi orang yang dia cintai. Sudah lupa semuanya. Anak lupa sama bapaknya. Ya. Ibu lupa sama anaknya, sudah lupa. Semuanya nafsi-nafsi mengurusi dirinya sendiri. Yubassarunahum. Padahal mereka saling melihat ketika itu. Saling melihat, oh itu bapak saya, tapi sudah, enggak ngurus, sudah. Urusan sendiri-sendiri, saya juga pengen selamat. Ya, itu kondisi di hari kiamat. La yas wa la yas'alu hamimun hamima. Tidak ada satupun orang yang mencintai, bertanya tentang orang yang dicintai. Yubassarunahum, padahal mereka saling melihat. Ya, yubassarunahum. Ya. Nah. Itu kondisi di hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, mungkin ini yang bisa kita kaji di malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, tambahan keimanan dan ilmu bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.